Jadi adat tartibi bilangan urutan ini untuk yang pertama itu menggunakan al-awwalu untuk muzakkar, untuk mu'annas al-ula. Untuk sebelas pakai al-hadi asyara, kemudian untuk mu'annas al-hadiyata asyrata. Letaknya setelah ma'dud sebagai na'at. Hukumnya mu'rab kecuali bilangan 11 sampai 19. Mabni. Baik, itu ketentuan, di antara ketentuan-ketentuan adat tartibi. Coba diulangi Afan Arif. Ya. Satu. Ya jari alal qiyas. Diletakkan setelah ma'dud sebagai ma'at. Berarti berlaku hukum na'at man'ud. Ya. Ma'rifat, ma'rifat, nakiroh, nakiroh, terus. Bilangan awalnya untuk bilangan pertama, yang pertama menggunakan al-awal untuk muzakkar. Bisa nulisnya? Bisa nulisnya enggak? Al-awal, waw. Kalau al-ula ada alif maksurahnya, ada alif genggongnya. Baik, untuk 11 al-hadi, al-hadiyata. Kecuali 11 sampai 19. Baik, al-adat tartibi wasfun li tartibil asya, ya. Sebutkan di sini, bilangan tartibi, bilangan urutan itu adalah sifat untuk mengurutkan sesuatu. Yang pertama, yang kedua, dan seterusnya. Al-awwal, al-thani, wa-thalis, berwazan fa'il. Ya, kecuali tadi untuk yang pertama tadi, al-awwal, bukan al-hadi. Kalau berdiri sendiri, yang pertama, al-awwal. Dan dia mencocoki ma'adudnya, wahuwa yuwafikul ma'adud, karena dia na'at. Karena dia sebagai na'at, berarti mencocoki ma'adudnya. Atau diistilahkan dengan yajri alal qiyas, yudhakar ma'al mudhakar, wa yu'annas ma'al mu'annas. Sama saja, apakah satuan dan puluhan sama. Takul, kamu katakan, hada ad-darsul awwalu. Ini adalah pelajaran yang pertama. Yang pertama, na'at. Hada mubtada ad-darsu khobar al-awwalu na'at. Wahada ad-darsu as-sani. Ini adalah pelajaran yang kedua. Ini mudzakkar. Ana adrusu fis sanatil ula. Saya belajar di tahun kedua. Tahun pertama. Al-ula tulisannya begini ya, al-ula untuk mu'annas. Tahun yang pertama. Akhi yadrusu fis sanatis tsaniyati. Saudaraku belajar di tahun kedua. Kira ya, Pak Usman. Saya tinggal asrama majrur ya, ahmah jai majrur salis majrur terus. Nah terus aku telah membaca halaman yang kelima. Kalau telah membaca lima halaman, gimana? Berarti kalau aku telah membaca halaman yang kelima, berarti yang dibaca berapa? Halaman kelima saja, angka lima, ini yang dibaca. Sekarang perintahnya, aku telah membaca lima halaman. Nah, lima halaman telah dibaca semua. Lima lembar. Lima halaman. Satu lembar itu dua halaman. Yang diperintahkan, saya telah baca lima halaman. Bahasa Arabnya? Iya. Berarti pakai adat apa ini? Asli. Nah. Qara'tu. Qara'tu. Khamsatin. Nah. Khamsa. Kenapa enggak khamsata? Nah, karena lembarannya kan mu'anas. Kemudian dia aksul qiyas. Bilangan 3 sampai 9 aksul qiyas. Baik, berikutnya. Hafiz tu juz as-sadisah. Aku telah menghafal juz yang ke-6. Juz yang ke-6. Mudzakkar. Terus. Wasaltu bisa'ati sadiati. Aku telah sampai pada jam yang ke-7. Jam 7 gitu jam aja. Terus. Fahim tu darsaini asamina wasatnya. Aku telah memahami 2 pelajaran. Yaitu. 8 dan 9. Nah. Terus. Ainal Wurqatul Asyaratu. Di manakah kamar yang ke-10? Nah. Qara'tu shafat al-khamisa. Silang. Kenapa aku narif di silang? Nah, as-safhata ma'adudnya mu'annas, adatnya mudzakkar. Salah. Hafidhul juz as, yang benar bagaimana? Nah, hafidhul juz as-sadisata, disalahkan. Kenapa? Dari sisi jenisnya. Nah, yang benar? Juz A. Yang salah apanya ini? Yang benar? As-sadisah. Nah, mudzakkar. Ingat untuk bilangan 6 ini juga beda sendiri ya. Kalau bilangan 6 kan untuk asli apa? Sittun. Tapi kalau tartibi pakainya sadis. Nah. Wahidun, ula, awal. Isnani, tani. Salah satun? Salis. Rabi'atun, arba'un, rabi'un. Kemudian apa? Khamsatun, khamis. Sittatun, sadis. Nah, ini perhatikan perbedaannya. Sab'atun, sabi'. Samaniyatun, samin. Tis'atun, tasi'. Asyaratun, asyir. Yang berbeda untuk bilangan 6 ya, sadis. Baik, faham insyaAllah ya? Ada tartibi, ada yang belum faham mungkin? Bilangan urutan. Mbak Sofia? Telah datang pelajar wanita yang ke-9. Mbak Sofia? Ja'atir. Mana man alif lam sa'atul talibatu 9 kenapa ta kenapa tun yang pertama alif lam kok nah sa'atul talibatu ta si'atu. Hukum apa? Ya bilangannya, kita bahas bilangan kok. Ya kalau pertanyaannya gimana? Soalnya apa? Apa hukum? Ya harus ditanyakan dulu, antum tanyanya tartibi apa asli? Nah, gitu loh kalau antum jadi ditanyakan, jadi muridnya jangan asal jawab, dirinci. 11-15 kan ada rincian. Bilangan asli atau tartibi. Kalau tartibi rinci, dirinci lagi. Kalau tartibi alal qiyas. Ya, yudhakar ma'al mudhakar, yu'anas ma'al mu'anas. Kalau asli dirinci, 11-12 beda lagi. 11-12 beda, dia alal qiyas. Kalau 13-19, satuannya apa? Aksul qiyas, puluhannya alal qiyas. Antum lihat di pelajaran adat di mutamimah terakhir, ya, hampir akhir. Ya, sesuai qiyas, maksudnya itu yudhakar ma'al mudhakar, yu'annas ma'al mu'annas. Ketika maksudnya mudhakar, bilangannya mudhakar. Ketika maksudnya mu'annas, adatnya mu'annas. Itu maksudnya alal qiyas. Adat itu bilangan, ma'dud itu yang dihitung. Yang jadi patokan ini ma'dudnya, bukan bilangannya. Yang dihitung mudhakar atau mu'annas. Nah, baru nanti bilangannya yang menyesuaikan. Berikutnya al-istifhamul manfiyu, pertanyaan yang ditiadakan. Al-istifhamul manfiyu, hamzatul istifham zidat nafyun. Ya, jadi pertanyaan manfi itu adalah pertanyaan ada hamzah istifham kemudian diiringi nafi. Contohnya alaisa, bukankah? Jawabu bi isbat bala. Jawabannya kalau di penetapan, bala. Kalau nafi, jawabannya na'am. Paham ya? Ini kalau istifhamnya manfi. Kalau istifhamnya musbat, jawabnya pakai apa? Lagi ya? Na'am. Nafinya? La. Bisa bedakan ya? Jadi kalau istifhamnya itu isbat, atau musbat, kalau jawabannya isbat, maka pakai na'am. A'anta talibun? Na'am. Ana talibun. Kalau tidak, a'anta talibun? La, ana tajirun, misalkan. Nah, sekarang pembahasan kita adalah ketika istifhamnya itu manfi. Kalau iya, jawabannya pakai bala. Kalau tidak, justru pakai na'am. Ini kadang salah ketika kita muhawar, hiwar, bercakap-cakap itu. Alisa kadalik, naam ya syekh. Bukan begitu, harusnya kalau iya, bala. Jawabannya bukan naam. Maunya kita iya, tapi karena pada pertanyaannya apa istifham, manfi. Harusnya jawabannya apa? Bala, bukan naam. Contoh, amsilatun, contoh-contoh. Anta minal hindi, alisa kadalik, engkau dari India. Bukankah demikian? Kalau iya dari India, jawabannya apa? Bala, ana minal hindi. Iya, saya dari India. Kalau tidak, jawabannya apa? Na'am, ana lastu minal hindi. Tidak. Apakah kamu dari India? Kamu dari India, bukankah demikian? Ya, saya bukan dari India. Ini dalam bahasa kita agak membingungkan. Ya, enggak bingung harusnya. Karena pertanyaannya manfi, kalau iya, jawabannya iya. Abuka tabibun alaysa kadzalik, ayahmu seorang dokter, bukankah demikian? Bala, abi tabibun, tentu, ayahku seorang dokter. Au, na'am, abi laysa bitabib. Wa minhu aidan an-nafyu bima nafiyah. Di antaranya juga dengan manafiyah sama. Ama dhahabta, tidakkah engkau telah pergi? Kalau telah pergi, jawabannya apa? Bala dhahabtu. Tentu aku telah pergi. Kalau belum, na'am ma dhahabtu. Ya, saya belum pergi. Idza kana al-istifham laysa manfiyan fal jawabu yakunu na'am fil isbat wa la fil nafi. Ini yang kita sebutkan tadi. Jika istifhamnya itu tidak manfi, maka kalau Jawabannya, kalau isbat, jawabannya na'am, fil isbat, dan la pada nafi. Contohnya, adhabta ilal ma'ahadi, apakah kamu telah pergi ke ma'ahad? Kalau iya, jawabannya apa? Na'am, dahabtu, ya, saya telah pergi. Kalau belum, la, ma dahabtu. Difahami ya, kawan? Jawabul isbat, anta minal hindi. Alaysa kadalik, bala. Ana minal hindi. Jawabun nafi, anta minal hindi. Alaysa kadalik, na'am. Ya, lastu minal hindi. Jawabul isbat, adhabta minal mahat, na'am. Bukan bala, ya. Kemudian jawabun nafi, adhabta minal mahat, la. Wallahu a'lam bissawab. Satu lagi. Ayyuhuma ayyun, inilah isim istifham yang mu'rab, ya, satu-satunya isim istifham yang mu'rab. Isim istifham yang lainnya semuanya mabni. Ya. Apa di antara isim istifham? Ya, kenapa Isa? Isim istifham. Isim istifham. Isim istifham banyak kan? Kam, untuk menanyakan? Untuk menanyakan jumlah. Jumlah. Man. Menanyakan? Menanyakan. Yang berakal. Yang ketiga, Pak Lukman. Untuk menanyakan? Empat. Empat. Mata, menanyakan? Terus, lima, muntilah, Aifa menanyakan, keadaan, yang keenam, Aifa mana nanti, wazin, syaraf, kam, ma, man, mata, Aifa, apa lagi? Waisak? Aina. Di mana? Menanyakan tempat juga. Apa lagi? Hal itu huruf. Hal, hamzah itu huruf. Ini, ayun ini ya. Ayun ini isim istifham yang mu'rab. Dan selalu dia mudhaf. Nggak bisa pertanyaan cuma ayun gitu ya, nggak bisa. Mesti dia diidhofahkan kepada kata lainnya. Misalkan mau bertanya apa? Ayu kitabin istaraita, kitab apa yang telah kamu beli? Apa lagi? Ayu? Yaumin hada, hari apa ini? Ayu fakihatin akalta, buah apa yang telah kamu makan? Ayyuhuma ayyun ismu istifham huma dhamir ba'i mudil musanna yustakmalu lil akil wa ghairi, digunakan untuk yang berakal dan yang selainnya. Contohnya, hadani talibani ayyuhuma atwal, ini dua pelajar laki-laki, mana dari keduanya yang lebih tinggi? Hadani kitabani ayyuhuma ahsan, ini dua kitab, mana dari keduanya yang lebih bagus? Hadani sayyaratani mu'annas, ya, ayyuhuma ajmal, ini dua mobil, mana dari keduanya yang lebih bagus? Sayyaratul baydaw ajmal, mobil putih itu lebih bagus. Wallahu a'lam bissawab. Nakhtari bihada. Barakallahu fikum. Kalau mahnya ini sama dengan mah ijazah enggak, Ustaz? Mah nafiahnya. Mah nafiah? Mah nafiah yang mana? Yang di atas tadi habis istifham mansi. Ya, kalau mah ijazah kan ada syarat-syaratnya. Apa itu? Bisa. Min ayyi baladin anta? Dari negara mana kamu? Di ayyi qaryatin taskun? Di kampung mana kamu tinggal? Nasab, contohnya ayya kitabin qara'ta? Kitab apa yang telah kamu baca? Maqul bi muqaddam. Letter lock. Ayun toh? Ya, ngikuti mudhaf ilaihnya. Apa? Ya, lihat mudhaf ilaihnya, enggak bisa ayun disendirikan. Tergantung mudhaf ilaihnya. Ayu kitabin, kitab apa? Kau lagi? Oh, kalau jam berapa nggak pakai ayu no? Rekam. Jam saat dan. Ya. Adat asli. Ya. Adat asli, adat dulu baru makdud. Nah, ya kalau mau, kalau salah satu usul kan nggak ada alif lamnya ketika di depan. Itu susunan ma'dud, adat ma'dud ya. Kalau kita buat al-usulus salah satu, itu na'at man'ud. Sebagai na'atnya. Berarti bukan pembahasan adat. Al-usulu as-salah satu. Tiga, dasar-dasar yang tiga. Itu na'at saja. Bukan tartet ya? Bukan. Kalau tartet itu salis. Kalau mau dibuat pembahasan adat, ya salah satu usuli. Gak pakai alif lam. Nah, hukum masalahnya di depan. Kalau dia di belakang berarti bukan pembahasan adat. Na'at dia ya. Wa'idul. Al-Qua'idu pakai Al-Qua'idu. Alif lam. Kalau mau dibalik ya Arba'ul Qua'id. Empat kaidah, al-qaidul arba, kaidah-kaidah yang empat. Kenapa ketika al-qaid itu arba, kalau al-usul salah satu, kenapa Pak Lukman? Al-qaid kok arba'u, enggak arba'atu. Kalau al-usul kok salah satu, enggak salah su. Terus arba'u. Terus apa hubungannya? Pembahasan tentang bilangan 3 sampai 9 itu aksul qiyas. Yang dilihat itu mufradnya, al-usulu mufradnya apa? Aslun. Mudakar, maka bilangan 3 as-salah satu. Al-qawaidu mufradnya apa? Qawaidatu mu'annas, maka bilangannya mudakar. Begitu. Baik. Pembahasan tentang masalah mudakar mu'annas dilihat mufradnya. Tetap bilang biasanya walaupun dibalik jamaknya. Yang mana ini? Al-Usuli kan jamaah ini kan usulnya. Kalau dia di depan juga sebagai jamaah juga al-usul. Nah karena ini banyak kan, 3 kan. Gak bisa mau aslun salah satu, gak bisa. Satu kok niatnya 3 ya gak boleh. So, dia ya aslun ya wahidun, aslani, isnani, al-usul salah satu. Aslani, tambahkan bilangannya isnani. Kalau 1-2 kan alal qiyas. Bagaimanapun keadaannya, walaupun dia ditambah 10, tambah 20, tetap dia alal qiyas 1-2 itu. Hei, baru.